zaman menyaksikan terjadinya kejadian-kejadian yang sesuai dengan informasi nas-nas yang benar, dengan informasi hadis. Para sahabat telah menyaksikan menangnya orang Romawi ketika melawan Parsi, menang. Dalam Al-Quran surat Rum dikatakan, Ghulibatir Rum, bahwa Romawi akan menang. Romawi akan menang, kata Al-Quran. Pada waktu itu belum. Tapi dipakai dengan lafaz fi'il madhi. Guliba. Fi'il madhi, majhul. Akan menang. Telah menang mestinya. Tapi waktu itu belum kejadian. Ini artinya pasti dalam waktu dekat. Guliba fi'il Rum. Rum akan menang. Sampai ketika itu judi belum dilarang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertarung sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Parsi menanglah. Kata Abu Bakar, enggak, Rum pasti menang. Ayo kita taruhan 1000 ekor unta. Abu Bakar As-Siddiq itu yakin dengan hal ini karena ayat turun, Ghulibatir Rum. Benar saja. Padahal kekuatan Parsi waktu itu menurut analisis orang-orang saat itu lebih besar daripada Rum. Akhirnya menang kaum Romawi yang agamanya Nasrani, sedangkan Parsi agamanya Majusi. Para sahabat menyaksikan menangnya Rum atas rumah atas Parsi. Lalu kaum muslimin pun menang melawan Parsi dan Romawi di zaman para sahabat. Ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada penguasa Parsi. Kemudian surat itu ternyata dirobek. Kata Rasulullah SAW, kelak kerajaannya akan dirobek-robek oleh umatku. Dan itu terjadi oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Itu para sahabat semua menyaksikan bahwa kabar dari Nabi SAW pun itu benar, terbukti. Wa zaharal Islamu ala jami'il adyan, Islam pun zahir menang di atas semua agama saat itu. Mereka pun para sahabat menyaksikan firqah berpecah belahnya umat di tahun-tahun yang tahun tersebut ditetapkan waktunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu. Seperti umpamanya mayyish minkum ba'di fasayara julafan katsira, itu terjadi. Terus umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, itu pun terjadi. Mereka banyak menyaksikan kejadian-kejadian persis seperti yang dikabarkan oleh nas-nas, oleh hadis-hadis. Dengan demikian pula lah keadaan setiap zaman, kaum muslimin banyak menyaksikan kejadian-kejadian persis seperti yang diterangkan dalam hadis. Maka tidak diragukan lagi bahwa ini semua berpengaruh besar di dalam memantapkan imannya orang-orang mukmin. Kadang-kadang ini merupakan jalan masuk untuk mendakwahi orang lain agar orang lain meyakini kebenaran hak yang datang dari Allah kepada kita. Ini kaidah yang kedua. Jadi akan tambah iman. Apalagi kalau nanti kita akan membahas tentang keluarnya Dajjal dan seterusnya serta kengeriannya, insya Allah akan menambah iman kita, memotivasi kita untuk beramal lebih bagus dan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Bahkan salah satu cara agar kita terhindar dari fitnah Dajjal itu banyak-banyak-banyak membaca surat Al-Kahfi, pembuka surat Al-Kahfi. Terdorong kita menghafalkan ayat ini dengan motivasi agar terhindar dari fitnah Dajjal. Sebab siapa tahu kita mengalami. Terdorong orang untuk menghafalkan surat Al-Kahfi. Ini faedah yang kedua. Adapun faedah yang ketiga, tathbitul imani biyaumil qiyamah. Fal qiyamatu wa ahwaluha minal ghaib alladhi akhbarana bihi Allah wa rasuluhu wal imanu biha ihda da'ayil iman wa wuku'ul waqa'i fid dunya ala nahwi alladhi ja'at bihi nusus dalilun wadihun bayyinun ala sidki kullil akhbar wa minha akhbarus sa'ah fal kullu min indillahi tabaraka wa ta'ala. Ketiga, lebih memantapkan iman kepada hari kiamat. Maka kiamat dan kengeriannya termasuk hal gaib yang diceritakan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Beriman kepada hari kiamat termasuk salah satu rukun iman. Dan terjadinya kejadian-kejadian di dunia yang persis seperti yang dikabarkan oleh nas-nas merupakan dalil yang jelas dan terang tentang benarnya semua kabar dari Allah dan Rasulnya ini. Di antara kabar yang gaib yang akan terjadi kelak itu adalah kabar tentang hari kiamat. Semuanya itu datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu faedah yang ketiga. Keempat, ba'athallahu rasulahu dalan 'alal khairi muhadziran minasy syarr. Wa qad dalla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'alal manhajil amsal alladhi yanbaghi an yasluquh fil waqa'i allati waqa'at fi asri. Wa fi ikhbarihi bil ghaibat al muqbilah tawjihun lilladina ja'u min ba'dih min ummatih kaifa yatasarrafuna hiyal al ahdath allati qad yakhfa 'alayhim wajhul haqq fiha. Fa an Abdullah ibn Amr ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشرة يعني سعال. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمتا على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزهزه عن النار ويدخل الجنة فلتأتي معينته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه سفاقة يده wa samrata qalbihi falyutiqhu mastata'a fa in ja'a al-akhir yunazi'uhu fadribu unukal akhir rawahu muslim wa siyaqu lahu wa an-nasai wa ibnu majah wa ahmad. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya untuk menunjukkan kepada kebaikan serta melarang dari kejahatan. Rasulullah SAW telah menunjukkan para sahabat kepada manhaj yang tinggi, yang benar, yang wajib ditelusuri, termasuk dalam kejadian-kejadian yang terjadi pada zamannya, juga tentang kabar-kabar yang gaib di masa yang akan datang. Di dalamnya terdapat bimbingan kepada bagi orang-orang yang datang setelahnya dari umatnya, bagaimana cara menghadapi atau mensikapi kejadian-kejadian itu yang kadang-kadang tersembunyi bagi mereka tentang aspek kebenaran di dalamnya. Ini ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, kami dulu bersama-sama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, lalu kami turun dulu istirahat Di antara kami ada yang memperbaiki kemahnya. Di antara kami ada juga yang berlatih memanah. Di antara kami juga ada yang sedang batuk-batuk. Jashrah yani su'al. Tiba-tiba tukang panggil Rasulullah SAW memanggil-manggil. Maka kami pun berkumpul kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang pun Nabi sebelum aku, kecuali wajib atasnya menunjuki umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui, dan memperingatkan umatnya kepada kejelekan yang diketahuinya. Dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan awalnya ini sehat baik, tapi di akhirnya akan ditimpa bala, musibah, dan urusan-urusan yang kalian ingkari. Akan datang fitnah, maka sebagian mereka akan saling menyayangi sebagian yang lainnya. Dan datang lagi fitnah, sampai orang mukmin mengatakan, aduh inilah masa-masa binasaku. Lalu dia terselamatkan dari fitnah itu. Datang lagi fitnah, orang-orang mukmin mengatakan ini, dan seterusnya. Maka barang siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia memberikan kepada orang lain apa-apa yang dia suka kalau hal itu diberikan kepadanya. Dan barang siapa orang yang berbaiat kepada seorang imam, lalu dia memberikan apa? Dengan sukarela tangannya, memberikan buah hatinya, artinya ikhlas dalam berbaiatnya, maka hendaklah dia mentaati imam itu semaksimal mungkin. Apabila datang orang lain yang menentang pembaiatan itu, maka pukullah kuduknya, kuduk orang yang datang ini. Bukan dipukul dengan tangan, dipukulnya dengan fadribu unukau, itu penggal lehernya gitu, dengan pedang. Hadis ini riwayat Muslim, dan konteks hadis ini kepunyaan Muslim. Selain itu dengan lafaz yang lain juga ada di riwayat dan An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hadis ini sahih. Makanya Syekh Al-Albani hafizahullah ta'ala memasukkannya ke dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah, hadisnya nomor 241. Kata muallif, wa min hadhihi at-tawjihat allati kana laha atharun kabirun fi tawjihil muslimin ila al-haq tabshiruhu Utsman radhiyallahu an bil jannah ala bala tusibuhu wa ikhbaruhu bi anna amaran taqtuluhu al-fi'atul baghiyah wa amruhu Aba Dzar bi an ya'tazila al-fitnah wa alla yuqatil أو قتل ويمكن أن يستفاد هذا المعنى من حديث حذيفة حيث كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه بينما أصحابه كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير ومن هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أخذ شيء min jabal adh-dhahab alladhi yanhasiru anhu al-furat fi akhir zaman wa ikhbaruhum an haqiqati ad-dajjal wa bayanu ma ya'ti bihi min ash-shubuhat wa ghayru dhalika min al-ka'inati allati yubshiru rasul sallam ummatahu bi tasarruful amsal hiyalah. Di antara bimbingan Rasul sallam yang berpengaruh besar kepada bimbingan kaum muslimin untuk menuju kebenaran adalah berita gembira dari Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan dengan surga, bahwa bala kelak akan menimpa Utsman, tapi balasannya surga. Dan terjadi di zaman Utsman pertama kali terjadinya pergolakan antar sesama kaum muslimin, sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggalnya pun dibunuh. Juga kabar dari Rasulullah SAW bahwa Amr bin Yasir dia akan dibunuh oleh fi'atul baghiyah, oleh kelompok pemberontak. Dan terbukti di kemudian hari Amr bin Yasir ini terbunuh oleh kelompok Muawiyah radhiyallahu anhuma. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Waktu itu Ali perang dengan Muawiyah. Sahabat sebagian memihak Ali, sebagian memihak Muawiyah. Dua-duanya punya dalil. Dua-duanya itu ijtihad dengan ilmu masing-masing. Kita harus husnudzan itu ijtihad, bukan berdasarkan hawa nafsu. Siapa yang ijtihadnya benar, pahalanya dua. Yang salah, pahalanya satu. Ketika Amr bin Yasir, terbunuh oleh kelompok Muawiyah, orang-orang teringat kepada sabda Rasulullah SAW bahwa Amr ini akan dibunuh oleh kelompok pemberontak, fi'atul baghiyah. Maka orang-orang yang tadinya memihak Muawiyah mendengar berita Amr meninggal ini berbelok ke Ali bin Abi Thalib. Berarti kelompok pemberontak itu adalah Muawiyah. Belok. Muawiyah pintar orangnya. Kata Muawiyah apa? Yang membunuhnya Ali. Kenapa dia bawa perang? Kenapa dia dibawa perang oleh Ali? Memang terbunuhnya di tangan tentara Muawiyah, tapi yang menyebabkan dia terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya sebenarnya yang membunuhnya Ali, bukan kami. Sahabat sebagian bimbang lagi. Belot lagi ke Muawiyah. Ali lebih pintar lagi, kata Ali. Kalau benar begitu berarti Rasulullah SAW telah membunuh Hamzah, pamannya di perang Uhud. Karena yang membunuh, apa yang membawa Hamzah ke perang Uhud adalah Rasulullah SAW. Dan terbunuhnya oleh kaum kafir. Bimbang lagi, sahabat belot lagi. Begitu. Itu ijtihadat. Itu kabar bahwa Amr bin Yasir akan terbunuh oleh fi'atul baghiyah. Juga perintah Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari agar dia menjauhi fitnah. Agar tidak berperang dan tidak membunuh. Mungkin dari kita bisa mengambil faidah dari makna yang terkandung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Huzaifah Al-Yamani ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan, karena dia takut terjerumus ke dalam kejelekan itu. Di saat para sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Dari sini Rasulullah SAW melarang kaum muslimin mengambil dari gunung emas yang tersebar di sungai Furat atau Eufrat, ya, di mana itu? Di Mesir, di akhir zaman nanti. Jangan ambil emas-emas yang ada di sana. Nanti mungkin akan terjadi di akhir zaman. Juga kabar dari Rasulullah SAW kepada mereka tentang hakikat Dajjal dan penjelasan tentang syubhat yang akan datang bersama Dajjal. Dan banyak lagi kejadian-kejadian lainnya yang dengan semua kabar itu Rasulullah SAW membukakan mata umatnya tentang bagaimana sikap yang harus mereka ambil dalam keadaan-keadaan seperti itu. Inilah faedah yang keempat. Bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menunjuki umatnya ke dalam kebaikan dan memperingatkan umatnya dari kejelekan. Termasuk di dalamnya informasi yang akan datang berupa hari kiamat dan kengeriannya. Itu dalam rangka menunjukkan umatnya kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kejelekan. Itu yang keempat. Faedah yang kelima. Waqad tamurru bil muslimin waqa'i fi muqbilil ayyam tahtaju ila bayanil hukmi syar'i fiha walau tarakal muslimuna ila ijtihadihim fa innahum qad yakhtalifun wa qad la yahtaduna ila as-sawab bal qad yakunu bayanul hukmi syar'i fi tilkal ahdath wajibun la budda min wa adamul bayan yakunu naqsan tanazzaha syari'ah anhu tanazzaha syari'atu anhu fa min dhalik anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara anna ad-dajjal yamkusu fil ardi 40 yawman. Yawmun min ayyamihi ka sanatin wa yawmun ka syahrin wa yawmun ka usbu'in wa baqiyatu ayyamihi ka ayyamina. Wa qad sa'ala sahabatur rasul sallallahu alaihi wasallam an tilkal ayyami at-tawila atakfi fil wahid minha salatu yawmin. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la iqdaru lahu qadrah walau wukila al-ibadu ila izdihadihim laqtasaru ala salawatil khams indal awqat al-ma'rufah fi ghairi hadhil ayyam. Wa akhbara Rasul Salam anna Isa ba'da nuzulihi la yakbalul jizyah minal yahudi wal nasara wala yakbalu minhum illal iman. Wa hadal bayan min Rasul Salam daruri li anna Isa yahkum bihada syara' wa hadha syara' fihi qabulul jizyah mimman badalahu ila hini nuzuli Isa bin Maryam wa hina daqatu da'ul jizyah wa yuqtalu kullu man rafadal iman walau badal jizyah. Faedah yang kelima adalah kadang-kadang berlalu atau terjadi di kalangan kaum muslimin kejadian-kejadian pada masa-masa yang akan datang yang membutuhkan penjelasan hukum syar'i tentang hal itu. Seandainya kaum muslimin lauturikal muslimun, bukan taroka ya. Seandainya kaum muslimin dibiarkan kepada ijtihadnya masing-masing, maka mereka akan ikhtilaf. Kadang-kadang mereka tidak akan tertunjuki kepada yang benar. Bahkan kadang-kadang penjelasan hukum syar'i dalam masalah, dalam kejadian-kejadian seperti itu adalah wajib mau tidak mau. Tidak adanya penjelasan tentang hal itu menyebabkan syariat ini dianggap nafis, kurang sempurna. Padahal syariat ini suci dari hal itu. Di antaranya Rasulullah SAW mengabarkan tentang bahwa Dajjal akan tinggal selama 40 hari. Jadi usia Dajjal itu 40 hari saja. Sebulan juga enggak ya. Lebih, 2 bulan juga enggak. 40 hari sama dengan masa-masa nifas. Tapi hari pertama begitu keluarnya Dajjal, lamanya itu sama dengan 1 tahun. Hari kedua 1 bulan. Hari ketiga 1 pekan. Hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari kita sekarang. Begitu. Para sahabat bertanya, pada hari-hari yang panjang itu, hari ini satu hari pertama seperti setahun, kedua seperti sebulan, ketiga seperti sepekan, gimana sholatnya pada hari itu? Apakah cukup yang satu tahun itu sholatnya 5 kali? Setahun 5 kali. Jadi pas lohornya itu setengah bulan. Setengah tahun gitu kan. Pas kira-kira 9 bulanan, asar. Dan seterusnya. Apakah begitu? Kata Rasulullah SAW, lah, tidak demikian. Hitung berdasarkan perhitungan seperti biasa. Jadi dihitung kalau umpama sehari semalam biasa 24 jam. Sehari itu, pada hari pertama Dajjal keluar itu 24 jam kali. Berapa? 360 kali. 24 kali segitu. Nah, hitung berdasarkan waktu itu. Ini menunjukkan bahwa pada hari tersebut, satu hari sama dengan satu tahun itu bukan makna majazi, tapi makna hakiki. Benar. Bahwa yang dimaksud satu tahun itu 24 jam kali 360 hari. Bukan karena saking ngerinya fitnah tersebut, seharinya sama seperti 24 jam, tapi karena ngerinya terasanya seperti setahun. Bukan begitu, itu majazi. Seperti sakit gigi, semalam itu terasa seperti setahun. Padahal tetap semalam itu cuma 12 jam. Tapi karena dilalui dengan penderitaan seperti lama. Bukan itu maknanya, tapi benar. Yang menjadi dalil tentang hal itu ini, bahwa sholatnya gimana? Hitung besar seperti hari-hari biasa. Kalau ini, ya, diserahkan kepada masing-masing ijtihad kaum muslimin, maka pasti mereka akan membatasi sholat itu 5 kali saja pada setahun itu. Seperti pada hari-hari yang biasanya. Nah ini, Nabi SAW pun mengabarkan bahwa Isa alaihi salam, setelah Isa turun dan membunuh Dajjal laknatullahi alaih, wa'adanallahu min, Nabi Isa alaihi salam itu tidak menerima jizyah dari Yahudi dan Nasrani. Jizyah itu upeti sebagai biaya, ganti biaya perlindungan kepada orang-orang kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tidak menerima jizyah dari Yahudi dan Nasrani. Nabi Isa tidak menerima apapun dari mereka kecuali iman saja. Ini penjelasan yang penting dari Rasulullah SAW. Karena Isa dalam hadis nanti dijelaskan akan menetapkan hukum dengan hukum syar'i, hukum syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Padahal aturan syariat harus menerima jizyah sebagai jizyah dari orang-orang kafir yang di bawah kekuasaannya. Kafir zimmi harus bayar jizyah. Ini terjadi sampai turunnya Isa alaihissalam. Dan ketika Isa alaihissalam turun, maka ditolaklah jizyah. Dan dibunuhlah setiap orang yang tidak mau beriman, sekalipun mau memberikan jizyah. Itu kejadian yang kelak akan terjadi, yang membutuhkan bimbingan syar'i untuk menghadapi dan mengantisipasi kejadian dan kasus-kasus yang dihadapi pada saat itu. Ini faedah yang ke-5. Sekarang yang ke-6. Dan ke-6 ini adalah faedah yang terakhir yang dijelaskan di dalam kitab ini. Tetapi panjang penjelasannya. Tapi kita harus sabar dalam menjalaninya. Ke-6 adalah at-tatallu' ila ma yahdusu fi al-mustaqbal. Amrun fitriyun. Fal-insan yajidu fi nafsih rughbatan syadidatan fi ma'rifatil ma'waqa'i wal ka'inat allati qad tahdusu lil jinsil insan au tahdusu lil ummah allati huwa minha au qad tahdusu lahu. Walidhalik fa inna zu'ama wal ru'asa bal wal afrad yalja'una fi ma'rifati dhalik ila saharah wal kuhan wal munjimin. Faja'ahum Allah bilhaq alladhi yugni wa yakfi wa yashfi fi hadha aljanib. Wa qad ta'arada Ibn Khaldun li hadhihi alfa'ida fi muqaddimah tarikh. Kenam menelaah masa-masa yang akan datang, ini satu masalah yang fitri, sesuai dengan fitrah manusia. Setiap manusia di dalam dirinya punya minat yang kuat untuk mengetahui kejadian-kejadian yang kadang-kadang menimpa manusia. Atau kejadian-kejadian yang menimpa umat yang dirinya merupakan bagian dari umat itu. Atau untuk melihat kejadian-kejadian yang mungkin terjadi terhadap dirinya sendiri. Itu fitrah. Semua orang ingin begitu, ingin tahu nih apa yang terjadi kepada saya, gitu. Kepada umat, keluarga saya, masyarakat saya dan seterusnya. Oleh karena itu banyak para zu'ama, para ru'asa, para pemimpin pejabat atau individu-individu yang menyandarkan mengetahui hal itu kepada tukang sihir, kepada dukun dan kepada ahli nujum, kepada para peramal. Coba banyak majalah, koran atau media lainnya yang memuat satu kolom khusus, yaitu ramalan bintang. Di dalamnya berisi ramalan tentang pribadi masing-masing orang, yang bintangnya anu, bintangnya apa, Virgo. Minggu ini keadaan ekonomi sedikit sulit, asmara hangat. Itu suka begitu kan, orang banyak tertarik untuk membaca. Bahkan bisa juga menanyakan tentang ramalan ini lewat telepon. Ya. Bahkan dulu pernah kalau nggak salah ke TV. Siapa yang ingin mengetahui ramalan minggu ini, telepon nomor sekian. Ini minat orang untuk itu banyak, besar, sehingga banyak yang mendatangi hal-hal itu. Maka lalu Allah mendatangkan kepada mereka dengan informasi yang hak, yang dengan informasi itu cukup dan bisa melepaskan ketergantungan dari informasi pihak lain dalam aspek ini. Ibnu Khaldun rahimahullah telah membeberkan faedah tentang masalah ini dalam muqaddimah tarikhnya. Beliau menyatakan, "I'lam anna min khawasin nufusil basyariyah at-tasawwuf ila awaqib umuriha. Wa'alima anna ma yahdutsu lahu wa 'alima amma yahdutsu lahum min hayat wa maut wa khairin wa syarrin. Siyama al-hawadith al-'ama ka ma'rifati ma baqiya min ad-dunya wa ma'rifati madad ad-dwal aw tafawutiha. Wa tatallu ila hadha tabi'atun lil bashar majbulun 'alayha. Wa lidhalik najidu al-kathir minan nas yatashawwafuna ila al-wuquf 'ala dhalika fil manam." والأخبر من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك وسوق معرفة ولقد نجد في المدن صنفا من الناس ينتهلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه فينتسبون لهم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسألهم عنه فتغدو عليهم وتروه نسوان المدينة وسبيانها وكثير من ضعفاء العقول يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والجاء والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك. Ma baina khattin fir ramal wa yusammuna al-munjim wa turuq bil hasa wal hubub wa yusammunahu al-hasib wa nadhar fi al-miraya wal miyah wa yusammunahu daribul mandal aw mundil pencuri wa huwa min al-munkarat al-fashiyah fil amsar lima taqarrara fi syari'ah min dhammi dhalik wa anna al-bashar mahjubuna 'anil maghib 'anil ghaib illa man atla'ahu Allahu 'alayhi min 'indi fi nawmin wa aw wilayatin. Kata Ibnu Khaldun rahimahullah, ketahuilah bahwa di antara sifat-sifat khusus manusia, jiwa manusia adalah selalu ingin mengetahui akibat-akibat yang akan terjadi dari urusan-urusan mereka. Juga dari sana diketahuilah atau dia mengetahui apa yang akan terjadi kepada mereka, baik dalam kehidupan tentang hidup mereka, mati mereka, atau baik buruknya. Terutama kejadian-kejadian umum, seperti untuk mengetahui berapa sisa usia dunia, mengetahui bagaimana perjalanan negeri-negeri dan kehancurannya. Dan menelaah kepada semua ini merupakan tabiat manusia majlubuna alaiha, yang sudah mendarah daging. Oleh karena itu, kita banyak menemukan orang-orang yang mencari informasi tentang semuanya itu melalui mimpi, fil manam, tidur. Atau meminta kabar-kabar dari dukun, bagi orang-orang yang mempunyai maksud untuk hal itu, baik dari kalangan para pejabat, para penguasa dan seterusnya. Banyak orang-orang yang pergi ke dukun. Ini tahun sekarang saya kepilih lagi enggak? Saya kayaknya jadi menteri lagi enggak? Banyak ini dukun sekarang sudah mungkin mempertimbangkan tarif disesuaikan dengan krisis moneter yang terjadi. Lihat dulu harga dolar berapa, tarifnya sekian. Baru. Nah, dan si dukunnya kaya, ada telepon. Si, mungkin pejabat yang apa ingin meramal nasibnya nggak perlu datang, cukup telepon nih. Saya jadi menteri nggak sekarang? Gitu. Tolong bantu. Kalau enggak, tolong dibantu agar bisa jadi. Dan bisa demikian. Bahkan kita menemukan di beberapa kota, beberapa kelompok manusia yang tahiluna al-ma'ash min dhalika li'ilmihim bihirsin nas alaih. Mereka itu intihal. Intihal itu artinya bermadhab, boleh ya, menganut satu paham tertentu dalam hidup. Karena apa? Ilmu mereka yang bihirsin nas alaihi, yang apa, karena antusiasme manusia terhadap hal itu besar, lalu mereka menggantungkan beberapa benda tertentu di jalan atau di toko-toko atau di rumah-rumah. Kita sering lihat sekarang-sekarang ya, berupa apa aja, isim, entah isim fa'il, entah isim maf'ul, atau berupa bawang putih atau berupa apa, digantung gitu. Banyak yang seperti itu. Watadu alaihim wataruhu niswanul Madinah wasibyanuha. Laki-lakinya pergi, wanita dan anak-anaknya tinggal di kota tersebut. Banyak dari orang-orang yang lemah akalnya mencoba-coba membuka rahasia akibat dari urusan mereka, baik dalam masalah kasab, masalah usaha, masalah jabatan tadi, masalah kehidupan, pergaulan, permusuhan dan yang semestinya ya, dan yang semisalnya. De berupa ma bayyana khat fir ramal wa yusammina wa yusammunahu al-munjim. Seperti umpamai melihat garis-garis tangan. Orang yang meramal melalui garis tangan disebut ahli nujum atau al-munjim. Berupa umpamai menghitung dengan kerikil-kerikil atau biji-biji. Caranya itu. Oh, ini tek-tek-tek-tek dihitung. Orang yang seperti ini dinamakan ahli hisab atau hasib. Atau dengan melihat cermin atau air. Di air itu nanti kelihatan orang yang kita cari. Itu disebut dharibul mundil. Orang yang mencari pencuri siapa. Jadi umpama kita kesulian, gak tahu siapa orangnya nih. Gampang. Ambil benda yang kira-kira disentuh si pencuri, bawa ke dukun. Disediakan sebuah baskom, ada air di sana. Lihat. Nanti ada gambar orang di sana. Dilihat. Betul ada gambar orang. Minimal dirinya sendiri. Itu ada yang seperti itu. Ini semua termasuk munkarat yang menyebar hampir di setiap negeri. Yang syariat telah menetapkan tercelaknya hal itu. Dan manusia terhalang dari hal yang gaib. Kecuali bagi orang-orang yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik melalui mimpi ataupun melalui wilayah kewalian. Ada yang itu yang disebut dengan karomatul awliya. Kalau pada diri di ulama yang saleh. Atau kalau pada diri nabi itu adalah wahyu. Iya, mujizat. Wahyu, kalau informasi wahyu. Mujizat juga bisa. Wa aktsaru ma ya'tani bidzalik wa yatatallahu ilaihi al-umara wal muluk fi amadi dawlatihim wa lidzalik insarafat al-inayah min ahli al-ilm ilaihi wa kullu ummatin min al-umam yujad lahu kalamun min kahin aw munjim aw waliyun aw mithla dzalik min mulkin yartaqibunahu au daulah yahdusuna anfusahum biha wa ma yahdusu lahu min al-harb wal malahim wa muddatu biqa'id daulah wa 'adadul muluk fiha wa ta'arud li asma'ihim wa sumiya mislu dhalik al-hadasan. Sangat banyak orang-orang yang memperhatikan hal ini dan menelaah hal ini dari kalangan umara dan para penguasa sepanjang kekuasaan mereka. Oleh karena itu, perhatian mereka terhadap hal ini memalingkan mereka dari para ulama. Bertanyanya tidak kepada para ulama, tapi kepada dukun. Semua umat di antara umat-umat yang ada, pasti ada di kalangan mereka ucapan-ucapan dukun atau ahli nujum atau yang dianggap wali yang berbicara tentang hal ini. Baik itu atas permintaan muluk, permintaan raja dan seterusnya, yang meramalkan tentang daulah, kekuasaan yang akan terjadi pada diri mereka, atau tentang peperangan dan kedamaian yang akan terjadi pada masa kekuasaan mereka, berapa lama lagi masa-masa kekuasaan mereka, kemudian berapa orang kerajaan yang ada, dan bahkan mereka meminta disodorkan nama-namanya. Nah, yang semacam ini disebut al-hadatsan, ramal. Wa kana fil arab kuhan wal arafun yarji'una ilaihim fidzal. Wa qad akhbaru bima sayakunu lil arab minal muluk wad daulah. Wa kana waqa'a lisyakkin wa syati fi ta'wili ru'ya Rabi'ah ibn Nasr min mulukil Yaman. Akhbarahum bi malaki al-Habsyah biladahum summa raja' summa ruju'uha ilaihim. Summa zuhurul malak wad-daulah lil Arab min ba'di dhal. Wa kada ta'wilu syati li ru'ya al-mu'abbidhan hina bu'itha ilahi Kisra ba'atha ilahi Kisra ma'abdil Masih. Wa akhbarahum bi zuhuri daulatil Arab wa kada kana fi jailil Barbar Kuhan min ashharihim Musa bin Saleh min Bani Bifran wa yuqalu min Gumrah walau kalimat hadasaniyat ala tariqati syi'ar bi rab baratan baratanatuhum baratanatuhum Britania wa fiha hadasan kasir wa mu'dhaluhum fi ma yakunu li zanatihi minal malik wad daula wal maghrib wa hiya mutadawalah baina ahlil jabal wa hum yaz'umuna taratan annahu wali wa taratan annahu kahin وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كان نبيا لأن تاريخه إنهم قبل الهجرة بكثير والله أعلم. Dulu di Arab pun ada dukun-dukun dan ahli ramal. Ada dulu di zaman sebelum Rasulullah SAW, bahkan di zaman Rasulullah SAW. Yang masyarakat selalu merujuk kepada mereka dalam hal-hal itu. Mereka mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di Arab, tentang masalah kerajaan dan kekuasaan. Itu meramal. Sebagaimana yang betul terjadi, si peramal. Bagaimana caranya? Dengan cara menakwilkan mimpi. Di antaranya ada orang namanya Rabi'ah ibn Nasr dari Yaman. Dia mengabarkan kepada mereka tentang kerajaan Habsyah dan negerinya. Kemudian kembali kepada mereka. Lalu muncul kerajaan dan daulah di Arab setelah itu. Dan takwilnya ini yang dilakukan oleh si Syati ini terhadap mimpi yang teralami. Ketika diutus ke Kisra seseorang beserta Abdul Masih, dia mengabarkan kepada mereka tentang munculnya daulah di Arab atau kerajaan kekuasaan di Arab. Seperti itulah juga terjadi di generasi barbar, ada kahin atau kuhan, dukun-dukun. Yang paling masyhur di antaranya adalah Musa bin Saleh dari Bani Bifran atau disebut juga dari Ghamrah. Satu kalimat, satu tempat. Dia punya kalimat-kalimat yang dia jadikan sebagai mantra dalam bentuk syair di Britania, di Rutunatihim. Bukan tempat, bukan Britania ini. Sebagai syair, mantra-mantra. di dalamnya ada mantra-mantra yang banyak. Kebanyakan dari mantra-mantranya itu adalah terjadi memang menimpa orang-orang para penguasa dan para raja-raja di Arab, di Maghrib, di Barat, dan itu berganti-ganti antara para penduduk gunung dan seterusnya. Di antara mereka ada yang menyangka bahwa dia ini wali, ada juga yang menyangka bahwa menganggap bahwa itu kahin, bahkan sebagian ada yang menganggap ini adalah nabi. Karena sejarah tentang hal ini sebelum hijrah sangat banyak sekali. Wallahu a'lam. Inilah tentang minat manusia kepada alam gaib sangat besar walaupun di abad modern, sehingga sampai untuk mengetahuinya pergi ke dukun-dukun dan seterusnya. Maka apabila ke dukun banyak dilakukan oleh para intelektual, kenapa ketika kita membahas hal-hal yang gaib dari Nas Quran dan Sunnah, mereka katakan ini sama dengan menyibukkan diri dengan yang sedikit faedahnya. Ada satu riwayat Israiliyat tentang dukun. Saya temukan di mana ini. Di dalamnya ada kisah bagaimana malaikat Jibril dahulu diperintahkan Allah untuk memusnahkan satu perkampungan dukun. Satu perkampungan itu semuanya ahli ramal dan jitu dukun. Semua, sampai anak kecilnya. Jibril turun ke desa itu. Di pinggir desa dia temukan anak gembala. Dia ingin menguji dulu kemampuan ramal anak ini.